أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sahabat-sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini akan kita manfaatkan agar waktu ini bernilai, jangan sampai hampa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita jawab apa yang kau isi di waktu kosongmu, kami mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Jangan lupa sebelum baca Al-Qur'an, fasta'iz billah, mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ada bisikan-bisikan setan merasuk ke kepala, ke telinga, ke hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah 86. 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ditutup dengan لعلهم يرشدون. بارك الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman. Kenapa Ustaz baca sadaqallah? Qul sadaqallah. Katakanlah sadaqallah. Maha benar Allah. Wa idha. Wa dan. Idha apabila. Apabila. Idha ja'a nasrullah wal fath. Apabila. Sa'ala. Sa'ala. Sudah jadi bahasa kita. Bahasa Indonesia. Soal. Soal. Sa'ala. Tanyaan. Iza apabila saala ada orang yang nyoal, ada orang yang nanya kamu. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, siapa yang dimaksud mu di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Iza saalaka." Kalau ada orang bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepadamu itu siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Hambaku abdun. Kenapa di sini abdun? Di sini menjadi ibad. Abdun satu orang. Abdani dua orang. Satu orang hamba abdun. Dua orang hamba abdani. Tiga orang hamba ibad. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ada salah satu dari hamba-hambaku bertanya kepadamu, ani, tentang aku. Kenapa bertanyanya mesti kepada Nabi Muhammad SAW? Karena mereka mengatakan yang paling tahu tentang Nabi bukan filosof. Karena filosof mencari, sedangkan Nabi menerima. Filosof mencari, Socrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Sampai apa kata Socrates? Orang perlu merenung 500 tahun untuk berpikir menemukan Tuhan. Nabi Muhammad SAW dia tidak pernah mencari. Justru Allah yang memilih dia. Dan kemudian datang Jibril. Iqra. baca. Aku tidak bisa baca. Iqra. Aku tidak bisa baca. Iqra. Ma'ana biqari. Iqra. Bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memilih dia, bukan dia mencari-cari. Nah, oleh sebab itu tidak bertanya kepada filosof, tapi bertanya kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka ka engkau Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin. Engkau adalah salah satu dari nabi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku qarib, dekat. Itu siapa tuh? Itu karib saya. Karib. Karib, kerabat. Karib artinya dekat. Cuman karena orang kita susah nyebut qarib. Karib, qarib. Kerabat dekat saya. Qarib, lawan dari kata qarib ba'id, jauh. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, kah engkau? Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar, tentang narkoba dan judi, qul, katakan. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang narkoba, tentang khamar, tentang minuman keras, katakan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Yas'alunaka ma'adha yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka sedekahkan, qul, katakanlah. Yas'alunaka 'anil mahid. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang, maaf, perempuan yang sedang haid, qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang bulan, tentang anak bulan, tentang awal bulan, qul, katakanlah. Lalunya setiap kali ada pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan kepada Nabi, qul, katakanlah. Tapi dalam ini tidak ada. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, mestinya qul. Tapi tidak ada. Artinya apa? Kalau dia bertanya kepadamu tentang judi, tentang khamar, katakanlah. Kalau dia bertanya kepadamu tentang bulan beribadah, katakanlah. Tapi kalau dia bertanya kepadamu tentang aku, sungguhnya aku itu dekat. Sampai tidak ada lagi antara kita dengan dia, dengan siapapun. Begitulah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Gimana perasaan kamu? Dekat enggak Allah itu? Oh, Allah itu sangat dekat, Ustaz. Saya merasakan dia dekat sekali. Kapan itu? Di akhir bulan. Gimana perasaan kamu dengan Allah? Allah itu begitu dekatnya. Kapan? Sangat susah. Begitu senang? Lupa. Allah yang kau sembah saat kenyang, dia juga yang kau sembah saat lapar. Allah yang kau sembah saat senang, Allah juga yang kau sembah saat susah. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Maka siapa yang menyembah Allah di saat senang, Allah akan menyenangkan hatinya di saat susah. Oleh sebab itu senantiasa ini kita jaga. Kita ulang-ulang ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tentang bulan suci Ramadan 184. Tentang Al-Qur'an 185. 186. 183, 185, 186. Apa hubungan kedekatan Allah dengan puasa, dengan Qur'an? Kita akan lanjutkan setelahnya. Al-Baqarah 186 bercerita tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mundur ke atas, Al-Baqarah 185 tentang bulan suci Ramadan dan Al-Qur'an. Apa hubungannya Al-Qur'an, Ramadan dengan kedekatan Allah? Ternyata antara satu ayat dengan ayat Al-Qur'an itu tidak pernah terlepaskan. Dia ada tanasub, ada kesesuaian, ada kedekatan. Itu yang dikaji oleh Imam Al-Biqa'i. Oleh sebab itu, jangan lepaskan Al-Qur'an. Nah, maka kita, kenapa kita cuma kaji satu ayat? Kita bukan kajian tafsir. Kita mengkaji, merenungkan makna-makna yang tersembunyi. Mungkin 0,01% yang bisa dijelaskan oleh Al-Faqir, hamba Allah Abdul Somad. Tapi di sana ada pakar tafsir, profesor, guru-guru kita, para kiai kita. Artinya kita terus membaca, mengkaji. Ini hanyalah salah satu dari pintu untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Quran, terasa dekat dengan Allah. Ketika kita sedang puasa, terasa dekat dengan Allah. Jika sedang berada di bulan suci Ramadan, terasa dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, maka pada saat kita berpuasa, tarawih, pada saat witir, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu. Bagaimana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ujibu. Ujibu. Dari kata ajaba yujibu, jawab. Jawab. Da'wata dakwah panggilan, seruan. Da'i orangnya. Perbuatannya dakwah. Orang yang melakukan perbuatan dakwah itu da'i. Dakwatan da'i. Dakwah itu panggilan. Ayo ke masjid, ayo sholat. Itu dakwah. Orang yang melakukan panggilan itu memanggil, karena dia memanggil. Bagaimana dekatnya kita dengan Allah? Aku dapat menjawab panggilan orang yang memanggil. Iza apabila da'a, dia memanggil ni, aku. Kalau dia memanggil aku bisa menjawab. Ustaz, tadi saya panggil-panggil kok enggak menjawab sih? Aduh, saya enggak dengar. Dekat apa jauh? Jauh. Tapi begitu dekat, Ustaz, apa kabar? Ustaz boleh nanya, Ustaz? Boleh. Kenapa bisa mendengar? Kenapa bisa ada respon? Karena dekat. Oleh sebab itu kita jaga senantiasa hubungan kedekatan. Ana inda husni zanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Ketika dia senantiasa menyebut aku, mengingat aku akan senantiasa bersama. Oleh sebab itu maka kita jaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat. Dekat. Sedekat apa kita dengan Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan hamba kami itu daripada urat nadinya, urat lehernya sendiri. Jangan pernah berpikir, oh kalau begitu Allah di dalam, oh kalau begitu. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah tentang makhluk ciptaan Allah. Wala, jangan kau pikirkan fi dzatillah. Jangan pernah kau pikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Karena kamu tidak akan pernah sanggup mampu untuk memikirkan itu. Bisa mempecah kepalamu. Paling kecil memikirkan tentang yang maha kuasa. Jangankan memikirkan Allah, memikirkan malaikat saja. Uli ajnihatin, makhluk-makhluk bersayap. Masna, dua sayap. Wasulasa, tiga sayap. Waruwa, empat sayap. Satu sayap dia kepakkan, tenggelam, gelap semua. Timur dan barat, redup semuanya. Tidak mampu kita memikirkan itu semua. Maka yang kita pikirkan adalah makhluk ciptaan Allah. Setelah kita memikirkan makhluk ciptaan Allah, lalu kita berkata, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadha batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Sedekat apa kita dengan Allah? Saking dekatnya aku dengan hambaku itu, aku dapat menjawab panggilan dia ketika dia memanggil aku. Menunjukkan dekatnya. Tapi ada makna lain dari ayat ini. Aku mengabulkan segala permohonannya. Aku mengabulkan segala permohonannya. Karena aku dekat dengan dia. Apakah dengan para pendosa itu Allah tidak dekat? Allah dekat dengan apapun. Karena Allah maha kuasa. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada para malaikat hafazah. Kiraman katibin. Kiram mulia. Katibin, mencatat segala amal. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Hanya saja hamba itu merasakan kedekatan Allah. Dan di bulan suci Ramadan, pada saat berpuasa, orang merasakan kedekatan dengan Allah SWT. Hatinya lembut, air matanya menetes, dan main. Nah, ini rasa ini. Kadang orang belum lagi masuk ke bulan itu, dia sudah merasakan ada bau-bau Ramadan. Sudah ada dekat-dekat dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Melihat marhaban ya Ramadan, lembut, mengenang keindahan salat tarawih, pulang dari salat subuh beramai-ramai berjamaah. Ada rasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah SWT. Anak-anak kecil yang terbiasa diajak salat ke masjid, dekat dengan Allah, terekam itu dalam memori kepalanya di hari tuanya, ternyata memori itu berulang kembali. Dia tersesat jalan, pecandu narkoba, pelaku maksiat, pencuri, koruptor, kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saat dia sedang duduk sendiri, tiba-tiba terbayang memori dulu ayah menenteng tangannya pergi ke surau, saat salat tarawih bersama, mendengarkan orang tadarus membaca Quran. Itulah perlunya pendidikan. Kenapa? Ada saat-saat orang merasakan kedekatan dengan Allah. Sombong, angkuh. Dia yang paling perkasa, dia yang paling hebat, dia yang paling berkuasa. Tiba-tiba datang berita anaknya ditabrak, kecelakaan, eksiden. Bam! Saat itu down. Tak ada guna harta, tak ada guna kuasa. Hilang, menangis berhari-hari. Tak ada tempat lain kecuali berharap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Senantiasa perkenankan permohonan doa-doa hambaku. Saya sudah berdoa berkali-kali, kenapa Allah tidak kabulkan? La tasta'jil. Jangan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kecil umur 5 tahun datang meminta kepada ibunya, menarik kainnya, "Mama, minta pisau, mari itu." Ibu katakan, "Jangan." Kenapa? Kalau aku beri nanti tanganmu luka. Kalau aku beri nanti akan kau potong ke urat nadimu. Kalau aku beri nanti semua akan kau potong. Kau belum punya kelayakan untuk itu. Sedangkan logika si ibu saja tidak dapat ditangkap oleh anak. Apalagi logika cara berpikir pengetahuan Allah SWT. Maka yang paling indah hidup ini adalah berhusnuzan kepada Allah SWT. Lalu apakah kita tidak berdoa? Tetap berdoa. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan doa mereka idza da'an, kalau mereka berdoa. Ada sebagian orang yang angkuh, sombong, tidak mau berdoa. Kamu kenapa tidak berdoa? Ah, sudah ditetapkan Allah SWT. Apa lagi kita berdoa? Kita tetap berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa adalah ibadah. Oleh sebab itu kita tetap berdoa pagi, petang, siang, malam berdoa. Doa dalam Al-Quran, bagus. Rabbi habli minas salihin. Berikan kami anak yang salih. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Berikan kami keturunan pasang hidup. Qurrata a'yun. Orang-orang yang sejuk dipandang mata. Semuanya lah doa. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Apalagi di hari baik, bulan baik, kemuliaan, malam, habis salat, tahajud, witir, saat membaca Al-Quran, sebelum sahur, setelah sahur, habis salat berjamaah, di siang Ramadan, duduk bersama sahabat, kerabat. Minta doa pada orang-orang yang baik, orang yang soleh. Dan sebab itu maka ayat ini menguatkan lagi kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli. Hendaklah mereka meminta kepada aku. Minta. Falyastajibuli, minta. Yang kita minta kepada Allah ini apa? Apa saja yang perlu kita mohonkan kepada Allah? Mengapa kita mohon kepada Allah? Kita akan bahas setelah yang. Kalau sudah memahami dengan baik bahwa Allah itu dekat. Dekat ya. Kalau sudah tahu bahwa Allah itu dekat dan dia menjawab segala doa-doa. Jadi ada bab satu, bab duanya. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung. Eh doa, enggak. Tanamkan dulu dalam diri. Bawa dulu baca Quran. Bawa dulu puasa. Bawa dulu berzikir. Rasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mulai berdoa. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu. Yastajibu. Di sini ada tiga huruf. Alif, sin, ta. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan lit talab. Permohonan yang amat sangat serius. Minta falyastajibu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada siapa? Li. Adalah minta kepada aku, katanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pada perang Badar. Besok Badar hari Jumat 17 Ramadan. 150 km dari kota Madinah ke arena perang Badar. Nabi angkat tangan. Dari isyak sampai subuh, Nabi mengangkat tangan tidak tertidur. Lempang, sorban, burdah di bahu. Pada saat beliau berdoa, jatuh karena ditiup angin. Biasanya orang kalau berdoa, jatuh, ambil dulu. Kalau sudah berdoa, tiba-tiba jatuh, ambil dulu. Apalagi kalau HP bunyi. Tapi saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi terus. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengambil sorban itu, meletakkan lagi ke pundak Nabi SAW. Alaihi afdhalussalahu wa azkassalam. Abu Bakar meletakkan ke atas pundak beliau yang mulia. Lalu kemudian apa kata Abu Bakar? Hasbuka, cukup itu ya Rasulullah. Cukup, cukup. Sudah. Aku lihat tadi Nabi terus berdoa. Tidak, aku terus berdoa. Nabi saja yang doanya. Nabi tidak berdoa saja sudah diberikan Allah. Wala saufa yu'atika rabbuka fatardha. Apapun yang engkau mau, akan kuberi semuanya. Nabi Musa berdoa. Rabbi syrah li sadri. Wayassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Rabbi syrah li sadri. Lapangkan dadaku ya Allah. Itu Nabi Musa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadra. Alam nasyrah laka sadra. Apakah belum kulapangkan dadamu? Bukan dia minta. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi utusan Allah, tapi Allah sendiri yang memilih mereka, mengutamakan satu di antara mereka. Oleh sebab itu maka kita sedang mengukur diri kita. Ini ada sebagian orang, kamu kenapa enggak berdoa? Saya sudah serahkan aja kepada Allah. Dia siapa? Sedangkan Nabi saja berdoa, sedangkan orang-orang soleh saja berdoa. Orang yang berdoa menunjukkan dirinya rendah, hina, diangkat tangannya ke atas. Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha hidup. Allah itu maha karim, maha dermawan, memiliki dan memberi segala sesuatu. Innallaha yastahyi. Allah malu ketika Allah melihat ada kedua tangan sedang diangkat ke atas. Ayaruddahuma sifran. Tiba-tiba tangan itu turun dalam keadaan kosong, hampa. Allah malu melihat ada tangan yang sudah diangkat tiba-tiba kosong. Itulah mengapa salah satu alasan kenapa setiap selesai berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Nabi tidak menurunkan tangannya sampai dia mengusap wajahnya. Terlepas dari kontroversial hadis ini, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam mengatakan hadis ini haditsun hasan. karena banyak jalur periwayatannya layak untuk diamalkan. Ayyaruddahuma sifran, ayyaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi mengangkat tangan, mengusap wajah. Di antaranya karena ada rahmat dan barokah yang turun ke tangan. Lalu kemudian, apalagi setelah membaca Al-Quran, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran, banyak orang mengkhatamkan Al-Quran. Lalu setelah khatam Quran, wa kana Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu, di antara tradisi sahabat Nabi bernama Anas bin Malik, idza khatama al-Qur'ana, kalau dia sudah khatam Al-Qur'an, jama'a ahlahu, dikumpulkannya istrinya, anaknya, cucunya, menantunya, lalu kemudian wa yad'u, dan berdoa bersama-sama. Itulah tradisi doa khatam Al-Qur'an. Jadi ketika khatam Qur'an, mari kumpul bersama berdoa. Tradisi yang kita lakukan ini diingat oleh anak-anak kita. Ada fotonya dicetak, dia lihat. Ini gambar apa nih? Itu doa dulu Papa khatam Quran. Masya Allah, ramai yang datang ya. Iya, hebat ini, ramai. Oleh sebab itu maka itu menjadi pelajaran, kenangan yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Mereka akan melanjutkan ke anak mereka akan melanjutkan ke cucu mereka, keturunan mereka sampai hari kiamat. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melanjutkannya mendapat. Inilah multi level marketing yang tidak akan putus sampai hari kiamat, terus mengalir, luar biasa. Mintalah kepadaku dengan permintaan yang serius, waliyuminu bi, tapi jangan lupa, jangan cuma minta-minta saja, waliyuminu bi, iman, percaya. Mintanya luar biasa, bi, kepadaku, Allah. Minta kepada Allah, percayanya kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan memperkenankan permintaan kalau kita tidak percaya? Kita saja minta kepada orang dan kita tidak percaya pada orang itu. Allah, orang itu akan marah. Pak, tolong bantu saya ini untuk masjid kami, Pak. Untuk anggaran tahun ini kira-kira 50 juta. Tapi terus terang Pak, saya enggak yakin kayaknya Bapak. Gimana dia mau kasih kita tidak percaya? Saya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Bapak, kadang kita percaya jadi yang enggak ngasih lagi enggak percaya. Oleh sebab itu maka ini mesti kita kuatkan keyakinan dalam diri kita. Jangan beriman waktu sedang berdoa aja. Ketika selesai berdoa imannya kabur, hilang. Pada saat berdoa, pada saat di luar doa, pada saat di dalam doa. Wal yu'minu bi. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan tutup kepalamu, wahai perempuan yang belum berhijab. Dipakai mukena di dalam masjid. Ya Allah, ya Allah. Selesai sholat dibuka. Kamu percaya sama Allah? Percaya. Kapan? Waktu di dalam. Di luar. Allah yang kau sembah di dalam masjid, Allah juga yang memperhatikanmu di dalam masjid. Allah yang kau sembah di dalam sholatmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga yang memperhatikanmu di luar sholatmu. Kenapa perlakuanmu berbeda? Kau sudah memenjarakan Allah di dalam tempat yang sempit bernama masjid, yang kau jenguk seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Apa rusaknya akidahmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli, minta dengan serius, mohon kepada Allah, cari waktu-waktu mustajab. Banyak waktu 24 jam, tapi ada waktu saluran ini, saluran langsung jarak jauh. Jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, tahajjud. Ini sama permukaan bumi, tanah, tapi ada tanah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanah suci Makkah al-Mukarramah. Lalu kemudian dengan segala pemahaman bahwa Allah dekat, bahwa Allah itu mengabulkan doa, bahwa kita mesti yakin pada Allah. Tujuan dari mengamalkan ini semua, untuk apa tujuan ini semua? Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan orang yang meyakini itu, melakukan itu, mengamalkan itu menjadi orang yang yarsyudun. Apa sih yarsyudun itu? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pula disebutkan supaya mereka bersyukur. Kemudian la'allahum yarsyudun, semoga dengan melakukan ini semua orang menjadi yarsyudun. Inilah penjelasan tentang surah Al-Baqarah 186. Dari penjelasan singkat ini mungkin ada di antara jamaah ingin menanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya maksud yang lebih mendalam dari kalimat yarsyudun itu apa, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarsyudun, ra shin dal. Ra shin dal. Itu siapa itu? Itu Pak Rashid. Rashid. Rashid orang yang sudah berakal, orang yang sudah lurus, orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Rashid. Dan yang maha lurus, maha benar itu Allah. Makanya di ujung nama 99, yang ke-98-nya Ar-Rashidus Sabur. Kalau mereka melakukan ini, mereka akan menjadi orang yang yarsyudun, yang lurus, yang benar. Benar berpikir, benar berbuat, benar bicara, benar bertindak, benar bertingkah laku. Apa yang perlu mereka lakukan agar mereka menjadi orang benar? Pertama, mereka mesti meyakini bahwa Allah itu qarib, dekat. Dari mana mau bertanyanya? Padakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Nabi Muhammad sudah meninggal. Kepada pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Al ulama warasatul anbiya. Dekatkan dirimu dengan Allah melalui para ulama. Yang kedua, apa yang perlu engkau lakukan? Engkau yakini bahwa Allah mengabulkan segala doa dan keinginan. Yang ketiga, jangan hanya sekedar keyakinan. Ini baru sampai pada tahap keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa, tapi belum ada action. Belum ada eksekusi. Maka berdoalah dengan serius dan benar. Wal yu'minu bi, percayalah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ini dilakukan, maka la'allahum. La'allah bukan berarti mudah-mudahan. Besok kamu datang, mudah-mudahan saya bisa datang. Artinya bisa ya, bisa enggak. Besok jadi kamu pergi dengan saya, mudah-mudahan saya ada waktu besok ya. La'allah di sini dalam tafsir, makna la'allah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pasti. Kalau kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan tuntunan para ulama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu meyakini Allah itu dekat, lalu kemudian kamu berdoa kepada Allah dengan penuh keimanan, kamu pasti jadi orang yang benar, orang yang lurus. Hidupnya tidak mencela-menceli. Hidupnya tidak hari ini baik, besok tidak baik. Senantiasa. Oleh sebab itu semua berawal dari keyakinan. Dari keyakinan berubah menjadi perbuatan. Maka kalau sudah keyakinannya benar, perbuatannya benar. Di mana letak keyakinan itu? Di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam qalbu. Ala fil jasadi mudghah, dalam dirimu itu ada segumpal, segenggam. Idza salahat, kalau keyakinanmu sudah baik di dalam, engkau meyakini bahwa Allah itu dekat, engkau meyakini bahwa Allah itu tempat kau meminta, engkau meyakini bahwa engkau berdoa kepada-Nya, Dia mengabulkan doamu, maka pasti engkau akan menjadi orang yang lurus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lurus dalam hidup kehidupan yang singkat. Bukan lama hidup ini, sejenak saja. Sudahlah singkat, sejenak pun tidak lurus. Apalagi yang akan kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsudun, mereka pasti akan menjadi orang yang benar, yang lurus dalam meniti kehidupan. Mudah-mudahan. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menambah keyakinan kita bahwa doa kita itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bahwa doa kita pasti dikabulkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya cuma tiga. Yang pertama, Allah berikan persis seperti doa yang kita minta. Contoh, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Memang betul anak yang soleh yang diberikan. Itulah dia doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mendapatkan anak yang soleh bernama Ismail. Yang kedua, Allah tidak berikan yang kita minta, tapi dijauhkan Allah dari musibah senilai yang kita minta. Ya Allah, berikanlah saya seekor kambing. Kalau yang pertama tadi memang dapat kambing. Kalau yang keduanya enggak, dijauhkan dari musibah senilai kambing. Pagi itu, karena buru-buru, dia bawa kendaraannya, hampir nabrak kambing. Tapi karena dia berdoa minta kambing, enggak jadi nabrak kambing. Saat ini orang berpikir hanya nomor satu saja. Saya sudah minta kambing, kenapa enggak dapat kambing? Padahal sebenarnya doamu sudah dikabulkan Allah, engkau terhindar dari mematikan, mengganti uang karena nabrak seekor kambing. Tapi engkau tidak menganggap itu doamu dikabulkan. Lagi-lagi kenapa? Karena enggak ngerti, enggak tahu. Itu makanya kita ngaji. Yang ketiga, memohon seekor kambing, enggak dapat. Dan dalam kehidupan rasa-rasanya enggak pernah hampir nabrak kambing. Lalu kemana sebetulnya? Allah mau ganti nikmat yang mau Dia berikan itu nanti tempat yang lebih mulia dengan balasan yang lebih besar. Apakah sebesar kambing? Tidak. Apakah senilai kambing? Bukan. Lalu, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan, aku siapkan untuk hambaku ini. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Oh, jadi kalau gitu kambingnya bentuk apa Pak Ustaz? Kita bukan cerita kambing lagi. Kita cerita tentang balasan Allah yang universal, belum pernah dijelaskan orang, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam hati dan pikiran, sebagai apa? Surprise bagi orang-orang yang yu'minu bi. Mereka yang yakin, percaya bahwa aku ada, walaupun dia tidak melihat dengan matanya, tapi dia merasakan keberadaan aku dalam tindak tanduknya. Dan selama 14 jam dari mulai azan subuh sebelum itu imsak berkumandang, sampai azan maghrib 14-16 jam, dia betul-betul merasakan qarib dengan Allah, merasakan kedekatan Allah. Bicara tentang rasa tak dapat diwakili oleh kata. Berapa banyak kata yang disusun bersitu indah untuk mewakili rasa, tapi dia hanyalah sekumpulan dusta tentang rasa kedekatan Allah. Ada saat-saatnya orang merasakan dekat dengan Allah. Dulu dia tidak pernah tahu, mau tahu dengan doa. Kenapa tiba-tiba? Tiba-tiba usahanya bangkrut, tiba-tiba anak meninggal, tiba-tiba datang musibah. Maka pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali dua. Rumah sakit jiwa atau mati. Lalu kemudian pergi ke masjid, mengambil air wudhu. Di sujud yang paling lama, disitulah terasa manisnya iman, kedekatan dengan Allah. Jangan pernah suuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mawafiqna. Berikan taufik hidayahmu ke dalam hati kami, ya Allah. Lima tuhibbuhu wa tardah. Semoga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Tanamkan keyakinan dalam hati kami supaya terasa ringan segala yang kau timpakan pada kami, ya Allah. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.